بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat, para pendengar radio dari saudara kita di Palu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah kokohkan di atas agama kita. Karenanya hendaknya kita marilah syukur kepada Allah ketika Allah telah berikan pada kita petunjuk untuk kita mengetahui mana al-haq, mana al-batil. Allah tunjukkan kebenaran dan kita dibimbing padanya. Kemudian ikhwati fiddin azinallahu iyyakum, melanjutkan kajian kita pada kesempatan beberapa waktu yang lalu tentang peranan wanita muslimah dalam dakwah. Sungguh kita tidak bisa menafikan sejarah telah membuktikan perjalanan dakwah Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitupun peranan istri beliau yakni Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan sederet wanita sahabiah yang mulia yang mereka telah mendapatkan kabar gembira dari apa yang diberitakan Allah Azza wa Jalla, keriduan Allah bagi mereka. Mereka telah menoreh sejarah indah. Mereka adalah pelaku sejarah. Dan mereka adalah para peraih janji surga Allah Ta'ala dan keriduan Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Seperti yang kita telah dengar, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang awal pertama mula masuk dalam Islam, baik itu mereka orang-orang muhajirin, demikian pula orang-orang ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah katakan dalam ayat ini, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka seperti halnya mereka ridho pada Allah. Wa'adallahu lahum wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah janji bagi mereka, Allah berikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kebahagiaan yang besar. Ikhwati fi din azinallahu iyyakum, Ayat yang agung ini yang kita dengar dan kita baca ini, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah beritakan kepada kita umat ini bahwa ada pendahulu kita, umat terbaik dari umat ini. Mereka itulah yang Allah telah sebutkan dalam ayat yang agung ini. Yang awal pertama mula masuk dalam Islam. Dari mereka orang-orang muhajirin maupun orang-orang ansar. Dan juga yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti dengan ilmu dan iman. Mengikuti hidayah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan janji sama bagi mereka. Keriduan Allah atas mereka. Ini adalah merupakan bukti sejarah yang Allah sebutkan dan Allah abadikan. Tentang kemuliaan, keutamaan, keistimewaan yang ada pada mereka. Ditambah apa yang disabdakan Nabi SAW. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summa alladhina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya. Dan kemudian sesudahnya. Lihat. Ikhwati fiddin. A'azzanillahu iyyakum. Generasi yang terbaik. Yang dikatakan kebaikan mereka disanjung oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran. Kitab Allah. Dan ini teladan untuk kita semua. Kita tidak bisa tutup mata. Bahwa mereka itu yang tergabung dalam muhajirin ansar pun tidak lepas dari para wanita muslimat. Mereka wanita yang berhijrah. Membela agama. Dan kita kenal. Wanita-wanita yang berhijrah. Ya, bersama kaum muslimin ketika beratnya penderitaan diderita mereka dari penyiksaan-penyiksaan orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy yang didalangi seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan semisalnya. Kita bisa melihat betapa berat siksaan yang diterima oleh muslimin muslimat kala itu. Mungkin masih saudara pendengar mengingat kisah daripada Asma ibunda Yasir, ibunda Ammar, istrinya Yasir radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoinya mereka semua. Kita tahu Asma Sumayyah, saya ulangi, bahwa Sumayyah ibunya Ammar ibni Yasir atau istrinya Yasir meninggal dalam penyiksaan yang begitu berat dia terima. Dan beliau Rasulullah SAW hanya menghabarkan isbriya ala Yasir. Sabarlah engkau wahai keluarga Yasir, bagi kalian surga Allah. Tidak bergeming, tidak berubah prinsip dan keimanan ada dalam dadanya. Sehingga Sumayyah pun menuai syahadah, syahid. Membela agama Allah. Meninggal dalam keadaan tauhid. Di atas Islam. Ini sejarah membuktikan tidak terlepas. Wanita pun punya peranan besar tentunya. Di dalam kejayaan dan kemuliaan agama ini. Maka ikhwati fiddin azza wa iyyakum, kepada para saudara muslimat, saudariku muslimat yang dimuliakan Allah, kalian muslimat punya peranan besar. Di samping Allah telah ciptakan kalian memang bagian dari kaum lelaki yang tidak bisa lepas kaum lelaki dari kalian. Seperti Allah telah katakan, kalian punya peranan untuk menjadi tempat tenang bagi suami. Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam surat Ar-Rum, dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah, Dia telah ciptakan darimu para suami, ya, bagimu para suami, para lelaki, pasangan hidupmu dari jenismu, jenis manusia maksudnya, yang Allah sebutkan litaskunu ilaiha, supaya engkau merasakan ketenangan padanya, ketenteraman padanya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, wanita punya peranan besar dalam memberikan ketenteraman, dalam memberikan ketenangan, kedamaian bagi suami, sehingga hidup tidak akan dapatkan ketenangan seorang lelaki kecuali ketika ia telah dapatkan pasangan hidupnya. Dan karena ini menentukan kebaikan bagi dia dunia dan akhiratnya, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita para suami, ketika memilih pasangan hidup yang nantinya akan menjadi lahir darinya generasi kita, harus hati-hati, tidak sembarang. Jangankan untuk menentukan generasi kita ke depan, sedangkan untuk kita bertanam saja pilih bibit unggul. Untuk bikin rumah saja kita harus pilih kualitas material yang bagus. Apalagi untuk membina rumah tangga tentunya. Kita harus memilih wanita yang unggul, wanita yang mulia, yang punya akhlak dan moral, punya agama, punya ilmu. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'a li arba'in, itu wanita dinikahi karena empat perkara. Lagi-lagi lihat, wanita yang akan dinikahi dari sisi empat ini. Lihat, jamaliha, cantiknya, boleh silakan ambil, pilih yang cantik, yang kau suka. Lima liha, hartanya, kau lihat kaya atau kere dia, miskin atau kaya, kau bisa pilih yang kaya kalau memang ada. Yang ketiga juga, lihasabiha, keturunannya. Silakan mau pilih keturunan raja atau keturunan rakyat biasa. Dan yang keempatnya adalah lidiniha, agamanya. Namun Rasulullah SAW mengatakan fadfar bidzatid din, engkau pilih wanita yang beragama. Kenapa sih kita mau milih yang beragama? Karena sungguh ketika engkau suami benar memilih dia calon istrimu, engkau telah mempersiapkan generasi yang baik untuk anak keturunanmu. Kenapa? Karena tidak akan lepas anak keturunanmu kualitasnya dari kualitas istri yang kau pilih, yang akan melahirkan dirinya atau menjadi ibunya. Maka harus sadar, dia dipilih bukan semata-mata calon istri saja, tapi calon ibu dan calon guru bagi anak-anakmu. Hingga Rasulullah SAW memerintahkan, pilih wanita yang beragama. Karena sungguh betapapun wanita cantiknya, kalau tidak beragama, tersiksa suami karenanya. Dia cantik, tapi dia bukan milik suami sendiri. Gampang ganti orang laki-laki. Gampang terbujuk laki-laki. Banyak menuntut. Kalaupun dia itu baik-baik pun tidak akan sebaik wanita salihah. Perhatikan, kalau dia kaya, dia pun tidak akan membuat kamu sisa ibadah. Dia akan sibukkanmu dengan harta, urus hartanya. Makanya Allah Rasulullah SAW perintahkan, pilih yang beragama. Karena sungguh peranannya dia bukan sekedar pendamping hidupmu, bukan hanya tukang masakmu, bukan hanya dia tukang cuci pakaianmu, tapi dia adalah yang akan melahirkan generasi penerus bagimu dan untuk kita semua tentunya. Maka wanita, seperti yang kita sampaikan kemarin, Islam telah memuliakan wanita dengan memberi kedudukan dia sebagai seorang ibu yang diberi kedudukan begitu mulia, di mana Allah sampai perintahkan wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Allah telah wajibkan kepadamu untuk engkau hanya ibadah kepada Allah, jangan sekutukan dia, dan agar engkau berbakti pada kedua orang tuamu. Allah perintahkan kepada manusia berbakti pada ibunya, dan ini lebih dikhususkan dalam hadis Nabi SAW telah menyebutkan ketika ditanya siapa yang paling berhak untuk berbakti seorang anak padanya, disebut ibumu. Maka para wanita muslimat, ikhwati fiddin azza wa iyyakum, dari gambaran yang disampaikan Nabi SAW ini kita bisa menerawang ke depan, atau kita bisa memandang masa depan. Betapa baiknya ketika seorang wanita salihah dipilih menjadi calon ibu dalam rumah tangga, dalam membina keluarga. Karena dari kesolehannya itulah barokah. Ditambah lagi seorang suami yang saleh akan menjadikan kebaikan tentunya. Sebab ya, Allah katakan dalam Al-Quran, wanita yang baik, wanita salihah, yang akan bisa memberikan sakinah, ketenangan jiwa, ketenteraman, kenyamanan, keharmonisan, itu kuncinya ada pada wanita. Betapapun suami dia punya kedudukan tinggi, mulia jabatannya umpamanya, tapi kalau wanitanya tidak baik, ini pun tidak akan bisa memberikan peran yang baik. Karena itulah kita perhatikan para muslimat khususnya, ikhwafillah ajra iyakum, dalam sejarah bagaimana sosok wanita-wanita dari kalangan para sahabiah yang mereka awal-awal masuk dalam Islam, begitu besar pengorbanan mereka, begitu kokoh keimanan mereka, begitu tegar kesabaran mereka, melebihi kokohnya batu karang diterjang ombak. Mereka tidak luput dari berbagai macam siksaan, penganiayaan, namun mereka tetap. Ya, satu contoh mamanya yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah Asma bintu Salamah, istrinya Ayas bin Abi Rabi'ah, masih saudara Abu Jahal. Ya, bagaimana kesabaran dia ketika awal dia memeluk Islam bersama suaminya yang waktu itu selalu dipantau oleh kaumnya Bani Makhzum, yang terkenal bagaimana mereka menyiksa orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, sehingga Asma pun terpaksa ya, bersama suaminya hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya. Dan perjalanannya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kemudian pulang ke Mekah ketika mendengar katanya orang-orang kafir Quraisy telah beribadah bersama Nabi SAW, pada itu berita dusta. Dia kembali ikut hijrah pula ke Madinah. Dan itulah kita lihat darinya lahir pahlawan-pahlawan dalam Islam. Ya, subhanallah. Ini juga tidak bisa kita pungkiri. Termasuk sosok sebagai yang dijuluki ibu para pahlawan Islam, yaitu Ummu Sa'ad bin Mu'aw. Ya, Ummu Sa'ad bin Mu'ad. Beliau adalah dari suku Aus yang ada di Madinah, yang darinya lahir Sa'ad bin Mu'aw, pemuda yang begitu tangguh, kokoh, dan menjadi tokoh di kaumnya. Kemudian Amr, ya, juga saudara kandungnya, yang mana Sa'ad bin Mu'ad kita dengar berguncang arsy ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'aw. Dan begitu ketika diangkat jenazahnya, terasa amat sangat ringan. Karena dikatakan para malaikat yang mengusung jenazahnya ketika wafatnya, lihat, tidaklah lahir sosok orang-orang besar seperti ini. Dia ada termasuk pengawal Rasulullah SAW dalam perang Badar. Dia termasuk pembawa bendera panji, ya, Islam dalam peperangan. Dan dia termasuk sosok yang berani dalam perang, di perang Uhud. Subhanallah. Begitu tegar Ummu Sa'ad bin Mu'adz ketika mendengar wafat putranya, saudaranya Sa'ad bin Mu'adz dalam perang Uhud. Dia menemui Rasulullah SAW. Kemudian yang dicari bukan anaknya semata, tapi dia ingin mendapatkan berita kepastian apakah benar beliau wafat atau masih hidup. Ketika diberitakan beliau Rasulullah masih hidup, beliau sangat gembira dan bahagia. Beliau tidak merasakan sedih ketika anaknya gugur di medan juang, menjadi pahlawan Islam bersama para mujahidin, orang-orang yang syuhada mati syahid di medan Uhud. Diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa putra beliau termasuk bersama syuhada Uhud, berkumpul di jannah mereka. Dan beliau termasuk orang yang paling beruntung. Rasulullah SAW mendoakan baginya kebaikan. Allahumma dhab hazanu qulubihim wajbur musibatuhum wa asin khalfa ala man khalifu. Doa beliau kepada Ummu Sa'ad bin Mu'adz dan keluarganya ketika mendapatkan berita kematian saudara Sa'ad bin Mu'adz di perang Uhud. Beliau mendoakan kebaikan, ya Allah, hilangkan kesedihan dari hati mereka, beri pahala dari musibah yang menimpa mereka, beri pengganti yang lebih baik bagi mereka. Subhanallah. Kita ambil contoh-contoh banyak tentunya, terutama istri-istri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini teladan bagi kita, untuk kita jadikan pelajaran, terutama para ummahat. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha bintu Khuwailid, beliau mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal menerima wahyu, dan beliau banyak berkorban dari sisi hartanya, dan beliau sangat dermawan, beliau bahkan sangat sabar. Demikian peranan wanita begitu besar. Janganlah wanita muslimah justru menjadi penghalang kebaikan bagi suaminya. Ingat, tanggung jawab suami begitu besar. Yaitu apa kata Allah dalam surat Tahrim? Allah sampaikan di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian, pelihara keluarga kalian dari azab api neraka, wa qudwa an-nas wal hijara, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ikhwati fidin azan wa iyakum, suami tanggung jawabnya begitu besar. Bagaimana bisa menjaga dirinya, keluarganya dari azab neraka? Maka wanita hendaknya nurut, taatlah kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Ketika diajak pada kebaikan, maka bersabarlah, ikutilah. Dan umpamanya terjadi sebaliknya, wanita muslimah dapati suaminya kurang baik dalam sisi akhlaknya umpamanya, sabarlah. Sungguh, betapapun dirimu sebagai istri harus bersabar, karena kesabaranmu untuk dapatkan ridho Allah. Ingat, yang menjadikan sebab wanita-wanita dari kalangan sahabiah mereka sabar, dan kita tahu bagaimana suami-suami mereka begitu sibuknya di medan perang, menebarkan dakwah, berjihad, menegakkan kalimat Allah di muka bumi, sehingga sampai mereka itu meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama, yang belum tentu balik lagi keluarganya karena berperang melawan orang-orang kafir. Kalau tidak ada kesabaran pada mereka para muslimat dari kalangan sahabiat, tentunya tidak mungkin lahir generasi-generasi pilihan yang menjadi penerus, yaitu generasinya para tabi'in. Lihat bagaimana Asma binti Abu Bakar, suami Jubair, yang kemudian melahirkan seperti ya Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Zubair, ya, menjadi sosok ulama besar. Itu semua tentunya peranan dari ibu. Tidak semua suami, tapi ibu berperan di dalam rumah tangga, mendidik anak-anak mereka. Jangan hanya ibu bisa memasak, bisa mencuci. Lebih dari itu, ibu bisa mendidik anak. Makanya pilih wanita yang ngerti agama, yang bisa mengaji. Karena ketika suami pilih wanita itu hanya cantiknya, bisa jadi anak cuma diajari bersolek. Kalau pilih karena hartanya, bisa jadi anak hanya diajari bisnis, diajari mencari harta, mengelola harta. Tapi kalau dicari wanita yang solihah, insya Allah akan dapatkan barokah. Ini pentingnya, ya, peranan suami juga dalam membimbing keluarga begitu besar. Karena Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu pemimpin atas wanita. Wajib untuk membimbing, wajib untuk mengayomi, melindungi, mendidik. Ini wajibnya suami. Supaya wanita ini menjadi baik, karena tidak akan baik wanita kalau enggak dididik. Beliau telah ingatkan kepada kita, ittaqud dunya wa taqun nisa, kalian takut akan fitnah dunia dan fitnah wanita. Dan beliau kabarkan bahwa umat dulu binasa sebab karena wanita. Kalau kita ingin membangun generasi ke depan menjadi generasi yang lebih baik dari kita, ayolah bimbing keluarga, istri-istri kita dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW yang sudah sempurna. Didik dengan agama. Dan kepada para wanita muslimat khususnya, ya, peranan kalian dalam mendidik anak-anak terutama, itu ada ibadah kalian. Begitupun peranan kalian ketika berkhidmat kepada suami kalian, itu juga ibadah kalian. Jangan dikira kalian capek di rumah merawat, mengelola, ya, rumah tangga, menjaga, mendidik anak, tidak ada pahalanya. Keliru. Itu kesempatan pahala yang besar untuk kalian semua tentunya. Sehingga karena besarnya peran kalian dan beratnya tugas kalian itulah, maka Allah katakan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Dan subhanallah, tidak mungkin kami akan sebutkan satu persatu sekian banyak sederet para sahabiat punya sejarah. Tapi kami sampaikan kepada para ummahat muslimat, bacalah kisah-kisah mereka itu. Bagaimana, ya, Khadijah istri Rasulullah SAW, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW, bagaimana Hafsah, bagaimana, ya, istri-istri beliau yang lainnya. Di dalam dakwah ini Aisyah radhiyallahu anha menjadi sumber ilmu yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkader generasi dari generasi para sahabat. Lahir generasi besar, mulia dan pintar, berilmu. Seperti Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Abbas, tentunya tidak luput mengambil riwayat darinya. Karena beliau adalah sangat dekat dengan Rasulullah SAW, Aisyah adalah anak ini. Sehingga beliau banyak juga memberikan pelajaran kepada anak-anak dari kalangan para sahabat. Jika ummah di rumah pun bisa, jangan sampai anak-anak kita terlantar. apalagi ini sistem masa-masa pandemi corona, ya, di mana belajar daring di rumah, belajar di rumah online. Maka wanita jangan sampai hanya sibuk diri dengan HP-nya, tapi coba perhatikan anak-anak. Anak-anak jemu, jangan kita yang jemu. Anak-anak jemu wajar, tapi jangan kita jemu. Kita harus bisa olah bagaimana anak-anak ini semangat belajar tetap. Ini juga peran kalian tentunya. Jangan sampai habiskan waktu di rumah untuk HP. Anak-anak kurang diperhatikan, jangan. Karena sungguh mengajari mereka itu adalah merupakan ilmu yang akan mengangkat derajat kalian dan anak-anak tentunya. Sehingga upayakan mereka ketika awal mulai berbicara untuk mengenal Allah Azza wa Jalla dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW. Untuk kita mentalkin anak-anak kita seperti orang yang mati. Artinya mentalkin, membacakan, mengajari La ilaha illallah. Sehingga disebutkan dalam riwayat Ummu Salamah pun demikian mengajari putranya Abdullah bin Salamah dari kecil dengan ucapan La ilaha illallah, diajar untuk bersyahadat. Sehingga anak terbimbing, tidak terbawa, terpengaruh dengan kata-kata kotor. Nah, ikhwati fiddin azan wa iyyakum. Belum lagi peranan wanita. Di samping dia sebagai ibu yang mengasuh anak-anak dan sebagai guru yang mendidik anak-anaknya. Lebih dari itu adalah sebagai istri bagi suami. Harus mengerti hak-hak suami terlebih dahulu. Karena apa? Kalau sampai wanita tidak mengerti hak-hak suami, kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzahullah Ta'ala, tidak mungkin seorang wanita akan mampu memberikan ketenangan, kenyamanan bagi suaminya, kecuali dia mengerti hak-hak suami yang harus ditunaikannya. Dan keberhasilan seorang wanita menunaikan hak-hak suaminya akan berimbas. Akan pula suami memberikan hak baginya, dan dari situ akan terjadilah yang dikatakan mawaddah warahmah, lahir cinta dan kasih sayang. Banyak orang mendambakan hidup rumah tangga bahagia, namun lupa kalau untuk membangun itu tentunya butuh ya unsur-unsur yang harus diperhatikan. Dan terpenting adalah suami istri itu sendiri. Maka ketika berbicara peran wanita dalam dakwah, peran wanita dalam pendidikan, dalam Islam dan sebagainya, ini menunjukkan betapa besar memang kedudukan wanita, peranan wanita. Bahkan baik buruknya satu negara itu pun tidak luput dari wanita. Baik buruknya satu bangsa, baik buruknya satu generasi, itu tidak luput dari peran wanita. Sehingga Islam begitu besar memperhatikan wanita. Islam membimbing para wanita dan memberikan hak dalam ilmu. Wanita wajib seperti laki-laki wajib berilmu, belajar ilmu. Maka Nabi SAW perintahkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, laki dan wanita sama. Karena tidak akan mungkin baik satu generasi tanpa ilmu. Tidak akan mungkin baik wanita tanpa dididik. Yang menjadi sebab hancur umat wanita dulu sebelum umat ini itu karena tidak ada pendidikan bagi wanita. Nah sekarang kita dihadapkan kenyataan. Sisi lain pemahaman, pengajaran kepada wanita ilmu agama kurang. Justru didengungkan, kumandangkan dan dihasung, didorong wanita untuk ya menuntut emansipasinya. Hak-hak kewanitaannya katanya. Sebenarnya Islam telah memberikan hak wanita yang paling sempurna kedudukannya. Sehingga ketika wanita bisa berperan dengan baik sebagai istri, apa jaminannya? Kata Rasulullah SAW, ayyuma mar'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalat jannah. Kapanpun wanita meninggal dunia atau siapapun dia dalam keadaan suami ridho kepadanya, maka dia masuklah ke dalam jannah. Tentunya keriduan suami ini karena apa? Kebaikan, kesolehan wanita tersebut. Dan kalian para wanita hendaknya yang menjadi tujuan adalah akhirat. Jangan kalian dunia yang menjadi tujuannya. Sebab ketika wanita dia menginginkan dunia, tentunya akan banyak kekecewaan yang didapatkannya. Suami kurang penghasilan akan banyak menuntut dirinya. Suami kurang begini, akan banyak dia ngomel. Akhirnya bertengkar dengan suami. Tapi kalau wanita berpikir akhirat, sungguh akan menjadi penyejuk bagi suami. Dulu wanita sahabiah tidak menuntut. Seperti putri beliau sendiri, putri Rasulullah SAW, Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sampai tebal telapak tangannya, istilahnya kasar, karena seringnya untuk pegang batu untuk tumbuk gandum, memberi ya makan kuda, kadang-kadang ambil rumput, istilahnya bukan berumput tapi memberi makan kuda dari ya daun-daunan. Kadang beliau menumbuk gandum, menggiling sendiri, sehingga Rasulullah SAW juga membantunya pernah. Dan Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, cobalah minta budak untuk jadi pembantu, barangkali beliau akan memberikan kepadamu untuk meringankan. Ternyata beliau sampaikan tidak langsung diberinya budak atau pembantu. Beliau ajari yang lebih baik itu untuk jangan lupa bertasbih sebelum tidur. Ini beliau membimbing untuk bersabar, untuk banyak ibadah. Karena ketika wanita menuntut punya pembantu di rumah, perhatikan, nanti pekerjaanmu memang ringan, tapi peranmu jadi berkurang. Memasak pembantu, ya, mencuci pembantu, setrika baju pembantu, anak asuh pembantu, semua suami pembantu. Engkau jadi apa kira-kira? Peranmu di mana kira-kira? Wanita salehah tentunya akan berusaha selama mampu, akan berusaha mandiri. Dan suami pun bukan berarti dia kaku, saklek, sekaker. Enggak. Lihat peran Rasulullah SAW dalam hadis sebutkan ketika ditanyakan pada istri beliau, apa yang diperbuat Nabi SAW di rumah? Maka istrinya pun menjawab, kana fi mihnati ahlihi. Beliau selalu membantu kita istri-istri di rumah. Ketika dengar azan, beliau keluar untuk sholat. Tidak masa bodoh merasa, oh ini tugas wanita memasak, suami enggak pernah peduli. Oh ini tugas wanita mencuci, suami enggak pernah peduli. Tidak demikian. Tidak demikian suami yang baik. Dan kepada para wanita, ketika melihat, mendengar, atau menyaksikan, atau mengetahui suamimu punya peranan, mungkin dia sebagai pengajar atau yang lainnya, perhatikan. Engkau harus bisa memahami. Atau suami menjadi karyawan, atau suami menjadi tenaga pekerja, atau menjadi pengusaha. Engkau harus memahami betapa sibuk suamimu, betapa besar tanggung jawab suamimu. Engkau harus bisa mengimbangi. Jangan engkau wanita banyak menuntut. Jangan pula engkau berkhianat. Mungkin ingin sebagai penutup kesempatan ini kami bacakan sedikit kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sampaikan, daraballahu masalan lilladzina kafaru mura'ata Nuhin wa mura'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain. فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah sampaikan, Allah telah bikin permisalan bagi orang-orang kafir, wanita istri Nabi Nuh, wanita istri Nabi Lut. Kedua wanita ini memang dalam asuhan dua hamba Allah yang saleh, namun khianat. Perhatikan, jangan sampai kalian muslimat barakallahu fikum mengetahui suami kalian baik, kalian malah tidak baik. Jangan sampai. Ingat, kita punya generasi tidak lepas dari peran kita. Kebaikan kita akan kebaikan bagi mereka. Ini Allah sebutkan untuk jadi pelajaran. Memang hidayah di tangan Allah. Dan kita tidak bisa semata-mata sandar kalau suaminya ya ustaz mesti istrinya sama, suaminya nabi istrinya juga sama. Ternyata hidayah tidak demikian. Hidayah di tangan Allah, Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan ketika seorang wanita disebutkan di sini ya, dia menyimpang dari petunjuk Allah, dia berkhianat, maka Allah katakan dia akan menjadi penduduk neraka. Perhatikan, kalau suami mengajakmu pada kebenaran, kebaikan, jangan pernah engkau menolak. Dan jadikan anak-anakmu sebagai murid utamamu yang engkau harus memberikan ilmu yang kau dapatkan. Ajarkan padanya bagaimana baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bagaimana gerakan sholat, semua ajarkan. Jangan engkau menjadi wanita pengkhianat, mengkhianati amanah yang Allah berikan padamu. Karena sungguh pengkhianatan itu akan menjadi kerugian bagi kalian tentunya, barakallahu fikum. Sehingga Allah kisahkan kisah Nabi Lut, bagaimana istrinya dia mengkhianati suami. Bukan mengkhianati pengkhianatan yang besar. Dia kasih tahu kaumnya kalau di rumahnya ada tamu istilahnya. Dan tamunya itu Masya Allah tentunya. Karena malaikat dalam bentuk manusia sangat tampan. Sedangkan kaum Nabi Lut, kaum homo, lihat laki-laki tampan itu otomatis. Lebih dari kita melihat wanita cantik. Barakallahu fikum. Dan yang perlu kita ambil pelajaran lagi berikut. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu mar'ata fir'aun. Dan Allah bikin permisalan bagi orang-orang yang beriman, wanita yaitu istrinya Fir'aun. Bagaimana dia? Dia beriman dengan ajaran Nabi Musa alaihi wasallam. Dia menyembah Allah, dia beriman. Sehingga ketika Fir'aun mendapatkan dia telah beriman mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi wasallam, Fir'aun menyiksanya dengan siksaan yang sangat berat. Dirasa tentunya oleh manusia ketika itu. Disiksanya. Begitu penyiksa-penyiksa dari ya, Fir'aun punya tukang istilahnya menyiksa orang. Tapi istrinya tetap bersabar. Dan Allah jadikan pelajaran bagi dia. Bagi kita tentu darinya. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Lihat. Kalian para muslimat. Ketika dapatkan perlakuan tidak baik umpamanya. Entah dari orang tua atau dari suami atau dari yang lainnya. Maka hendaknya kalian kedepankan kesabarannya. Berharaplah surga. Jangan melihat betapa berat hidup ini. Penderitaan terus. Tiada berakhir. Ingat. Memang bagi kita mukmin tidak ada istirahat kecuali di surga. Berharaplah surga tempat istirahat yang terbaik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau kita tidak pernah merasakan beratnya dunia sesaat, tidak akan pernah kita istirahat di akhirat nanti. Kalau kita tidak sabar dengan penderitaan dunia, lalu kita tidak sabar dengannya, maka kita tidak akan bisa istirahat di akhirat nanti. Sabarlah dengan penderitaan yang kita terima di dunia. Ya, beratnya kalian mendidik anak, beratnya kalian berbakti, berkhidmat pada suami, beratnya kalian beribadah kepada Allah sebagai hamba. Peranan kalian begitu besar, perhatikan ini. Istri Fir'aun berdoa, ya Allah bangunkan untukku di sisimu di rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun wa amali, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Karena Fir'aun begitu kejam menyiksa istrinya sendiri. Wa najjini minal qaumi dzalimin, selamatkan aku dari orang-orang zalim. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Demikian pula Allah berikan contoh Maryam binti Imran yang dia adalah wanita menjaga kemaluannya, kehormatan dirinya. Fanafahna fi mi ruhina, Allah tiupkan padanya ruh. Ya, Allah katakan dari ruh kami ini ruh yang Allah ciptakan. Wa saddaqat bi kalimati rabbih, yang membenarkan kalimat Rabb-nya. Wa kutubi, dan kitab-Nya. Wa kanat minal qanitin, dia termasuk wanita yang taat. Ini sosok wanita taat. Dan kami ingatkan kepada para suami, betapapun wanita ingin baik, betapapun wanita berusaha untuk baik, tetaplah dia harus ditolong. Sebab tabiat dia, kata Rasulullah SAW, ya, dalam wasiat beliau sampaikan kepada kita, istausu bin nisa'i khaira, kalian kuwasiatkan berbuat baiklah kepada istri kalian sebaik-baiknya. Innahunna khuliqna min dhil'in, karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'wajama min dhil'i a'lahu, yang paling bengkok daripada tulang rusuk itu yang paling atas. Itu peranan, itu gambaran untuk kita suami, para laki sadari, wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok, tabiatnya cenderung bengkok. In kasarta intukima kasarta, kalau kau paksakan dia lurus, patah. Wa in taraktaha lam yajal a'waj, tapi kalau kau kasih biar dia, tinggalkan dia, tetap dia akan bengkok. Maka beliau katakan, istausu binisa'i khaira, kuasiatkan kalian berbuat baiklah pada mereka wanita. Ternyata untuk meluruskan wanita, mendidik wanita, agar mereka bisa sadar dan berperan seperti semestinya, suami harus kedepankan bimbingan dengan sikap kelembutan, bukan dengan sikap kasar. Karena dikatakan oleh Allah Ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَقُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Nabi bersikap lemah lembut pada mereka. Andaikan engkau kaku, kasar, keras hatimu, sikapmu padanya, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Begitu wanita, kalau suami bersikap kaku, sekaker, kasar, tentunya enggak mungkin betah di sisinya. Nah, kalau istri enggak betah di sisimu, siapa yang akan mendidik anak-anakmu? Siapa yang akan mengasuhnya? Siapa yang akan membimbingnya? Sementara rumah tanggamu guncang, hancur, ya, tidak mungkin akan ada generasi yang baik. Sedangkan tumbuh dari hancurnya rumah tangga, ya, subhanallah. Sehingga para wanita muslimah pun perhatikan, dulu wanita, para sahabat itu enggak cuma satu istri mereka, dan mereka itu sabar. Karena apa? Mereka tidak minta cerai, karena mereka paham bahwa ini sunnah, ini perintah Allah. Kemudian mereka tahu kalau sampai mereka cerai dengan suaminya, apa jadi nasib anaknya? Hanya mengikuti ego dan hawa nafsunya, rela bercerai dengan suaminya gara-gara cemburu, gara-gara enggak mau dimadu. Tidak sadar kalau di belakang anak-anaknya butuh suami. Walaupun dimadu, tetap kan ada bapak. Masih bisa bersama mendidik anak. Bukan kemudian mengikuti hawa nafsu, ancur-ancuran, bertengkar hari-hari di depan anak, caci maki suami. Ini tidak berperan secara baik namanya. Kasih contoh jelek, jangan. Ya, tunjukkan sikap baikmu. Sungguh kebaikan kita akan menjadi barokah bagi mereka. Pada pendengar yang dimuliakan Allah, ikhwati fiddin azza wa iyyakum, karena waktu sudah larut, malam juga, ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah disampaikan kepada kami, ya. Namun tentunya tidak bisa kami jawab semua-semua, tentunya hanya yang sebatas kami sanggupi dan kami mampu insyaallah. Wallah alami sawab, tentunya masih ada asatidah lain yang lebih berilmu dan lebih tahu perkara ini, mohon ditanyakan pula kepada mereka. Tapi barakallahu fikum, para pendengar yang dimuliakan Allah, pertanyaan diantaranya, Afan Ustadz Anin bertanya, apakah ketika berita mengenai kematian Ahlul Bid'ah mati, atau seperti Khawarij mati, itu boleh disebar di medsos atau boleh dikhabarkan? Karena medsos, ya, karena di medsos juga banyak ikhwah salafin yang mesti harus tahu berita tersebut. Apa peran kita? Apa perlunya kita? Kalau mereka itu sudah meninggal dunia, sudah biarkan. Dan kita enggak perlu berrepot-repot menyebarluaskan berita kematiannya. Cukup ditahu saja oleh mereka sendiri, kan tahu juga berita dari manusia. Kalau yang meninggal Ahlussunnah mungkin kita kasih kabar untuk mendoakan kebaikan baginya. Na'am barakallahu fikum. Ya, kalau lebih baik biarkan, kita diamkan saja. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, bismillah, ana mau bertanya, Ustaz, bagaimana mengambil keputusan jika ada lelaki awam pilihan keluarga yang berniat melamar, namun ana menginginkan yang semanas dengan ana? Ya tentunya utamakan yang beragama, jangan yang awam. Sebab kata Rasulullah SAW, ya, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluquhu fankihu biha. Kalau yang datang padamu laki-laki itu bagus agamanya, engkau suka agamanya, akhlaknya, nikahkan segera dengan putrimu. Ini perintah untuk para wali. Jangan yang datang tunggu. Kalau orang kaya diterima, kalau yang miskin ditolak. Tapi yang menjadi standar, lihat agamanya. Ilam takun fitnatun, kalau tidak engkau lakukan itu, jadilah fitnah besar, prahara, petaka besar. Sehingga bagi orang tua, kalau akan menikahkan putrinya, pilihlah juga laki-laki yang beragama. Sebab kebaikan seorang dalam agamanya, kebaikan seseorang dengan Allah hubungannya, akan menjadikan baik hubungan dia dengan sesama. Tapi kalau manusia dengan Allah hubungan rusak, jangankan dengan manusia. Dengan Allah saja sudah rusak, apalagi dengan manusia. Maka hendaknya perhatikan. Begitupun wanita yang beragama, kalau dia dengan agama sudah baik, insya Allah akan menjadi baik. Jadi istri-istri solihah, istri yang baik. Jadi ibu-ibu yang solihah, jadi ibu yang baik. Jadi anak pun anak solih, anak yang baik. Karena agamanya memang baik. Tapi kalau sudah awam, ingat, dia bukan sekedar calon suami. Dia pemimpin rumah tangga. Kalau dia awam lah, bagaimana engkau mau berlayar dengan bahteramu mengarungi samudra yang penuh gelombang, sedangkan nahkodamu tidak mengerti jalur, tidak mengerti ilmu, tidak tahu cara berlayar, tidak bisa menjadi pemimpin, menjadi nahkoda. Mau dibawa kemana bahtera rumah tanggamu? Dia tidak tahu karena awam. Enggak jelas manhajnya, enggak jelas agamanya. Jangan. Barakallahu fikum. Ya, akan menjadi prahara besar tentunya. Lebih baik orang tua bersabarlah dengan kekurangan yang sementara nampak. Karena rezeki masih belum jelas. Kalau sudah nikah kan Allah bukakan pintu rezeki anak-anak kita. Sebab Allah katakan yakunu fuqara yughnihimullah. Kalaupun mereka dalam kondisi fakir, Allah akan bikin dia kaya nantinya. Dicukupinya oleh Allah azza wa jalla. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum wa anshab. Ya. Pertanyaannya terkait permasalahan apakah seorang yang mencukur jenggotnya terus meluncurkan celananya di bawah mata kaki isbal. Padahal dia tahu hadis-hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan semua itulah perintah dari Nabi. Kepada para lelaki tentunya, muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah, beliau sampaikan kepada kita wasiat, ahwulihya kasusarib, panjangkan, biarkan jenggotmu, potong kumismu. Itu adalah sunnahnya, perintahnya. Adapun berkaitan dengan masalah celana kita, dikatakan Nabi SAW, ya, bahwa apa yang menjulur lebih dari mata kaki kita, itu ada bagian api neraka. Jangan kita menentang. Mengatakan, saya enggak sombong. Yang dilarangkan kalau sombong. Cukuplah engkau dikatakan sombong ketika engkau menolak al-haq. Diperintahkan untuk mengangkat, meninggikan di atas mata kaki. Engkau menjulurkan dengan alasan enggak sombong. Menolak kebenaran itu sombong yang sejatinya. Barakallahu fikum. Ikuti sunnah. Niscaya selamat. Dan akan barokah. Nah, kepada para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada ya, permintaan afwan Ustaz, mohon bertanya bagaimana mencikapi suami yang kurang bersemangat dalam bertolabul ilmi, kurang semangat dalam mencari ilmu, dan suka melakukan hal-hal yang sia-sia seperti menonton video dengan alasan butuh hiburan, buat hiburan. Tapi barakallahu fikum, kepada ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, umur kita begitu pendek, waktu begitu cepat berlalu. Kata Rasulullah SAW, min husin islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Bagusnya Islam seseorang itu ketika ia mampu meninggalkan hal yang tidak ada gunanya. Dan kita diperintahkan untuk zuhud kepada dunia, yakni tinggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau kita dipakai waktu untuk cari hiburan, nonton video dan sebagainya, oh tentunya itu habis waktu. Kalau dipakai untuk baca Quran kan juga. Kalau engkau ingin hiburan, apa dicari dari hiburan? Kita tanya orang yang mencari hiburan untuk apa kira-kira? Menghibur hati katanya, menghibur diri katanya, supaya senang, supaya tenang. Sungguh keliru kalau engkau cari hiburan datang ke tempat-tempat ya, hiburan, rekreasi, tontonan dan yang lainnya. Bagi orang mukmin sudah Allah katakan alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman dengan zikir kepada Allah hatinya tentram. Ketahuilah sungguh dengan hanya zikir kepada Allah itulah tentram hati. Jangan kita mengatakan, oh saya cari hiburan saja supaya tenang. Subhanallah. Carilah ketenangan dengan Allah, bersama Allah. Zikir. Niat bagaimana Rasulullah SAW menjadikan waju'ilah qurrata aini fis shalah. Dijadikan penyejuk pandanganku, kesenangan hatiku dalam sholat. Belum menikmati betapa nikmatnya sholat. Sedangkan kita kayak kepaksa sholat. Itu bedanya. Makanya ikhwan barakallahu fikum, sebagai suami istri kami mohon ta'awun dalam dakwah ini. Saling ta'awun alal birri wa taqwa. Baik secara pribadi, individu, keluarga, ataupun dalam yang umum masyarakat. Ketika suami istri mampu ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan, sungguh rahmat Allah akan langsung dirasakan bersama. Contoh soal kecil saja. Kata Rasulullah SAW, ayyumam ra'atin ya istaiqadat wa tawaddat, kapanpun wanita atau siapapun wanitanya ketika bangun dia kemudian ambil air wudu untuk sholat malam, lalu dia bangunkan suaminya ketika enggak mau bangun, dipercikan ke mukanya sedikit air untuk bangun sholat bersama, sholat malam maksudnya, Allah akan merahmati. Asa ulangi, Allah merahmati wanita yang bangun di malam hari, ambil air wudu, lalu dia bangunkan suami. Atau sebaliknya, suami yang bangun, ambil air wudu, lalu dia perciki air istrinya ketika enggak mau bangun, supaya dia bangun untuk sholat malam. Coba kalau ta'awun dalam urusan sekecil ini, untuk sama-sama bisa bangun witir minimal, atau sholat malam, suami duluan bangun, bangun istrinya. Istri duluan bangun, bangunin suaminya. Untuk sama-sama menghadap Allah, niscaya tenang jiwanya, tentram hidupnya, ya, dan suasana romantis karenanya. Rahmat Allah itu bikin semua itu baik. Itu kita penting, kita perlu. Ini contoh kecil. Apalagi kalau ta'awun dalam urusan yang lain-lain semuanya, ta'awun mendidik anak, suami istri harus berperan sama-sama, ta'awun tentu akan dirasakan tumbuhnya mawaddah warahmah, sakinah dalam rumah tangga. Ikhwah barakallahu fikum, karena sudah waktunya berlalu. Cukup sampai di sini kiranya penyampaian dari kami. Mohon maaf tentunya banyak kekurangan padanya karena keterbatasan dan kebodohan kami pribadi. Hanya yang kami sanggup seperti itu yang kami mampu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberi manfaat buat semuanya. Sekali lagi, bukan kami yang paling baik, tapi kami ingin kebaikan untuk kita semua. Marilah kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jazakumullah khair. Salam buat ikhwah semua di Palu. Semoga Allah menjaga kita semua dan antum dalam kebaikan dan kebenaran dan istiqomah di atasnya. Bila taufiq wal hidayah subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.